Dirasa gitar berbunyi riang gembira jauh malam dari petang beribu bintang. Jadi senang si miskin pun yang hidup sengsara semalam itu bersuka. Jadi senang.